kembali untuk kehadiran dari Panjenengan, dan kita simak kembali satu penampilan bareng sang Arjunanya Madura, tokoh kebanggaan Madura, artis kebanggaan Madura, untuk Kanigara kita goyang bareng Andi K D I A T. Untuk Abah Khatob, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bergoyang lagi, yuk. Ada selamat berpisah. Production.